بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan bacaan kita dari syarh al-usul as-sittah. Sebelum kita membaca syarh al-aslu tsalits, penjelasan pondasi ataupun pokok yang ketiga, kemarin saya belum tuntas membaca sebahagian syarah dari al-aslu tsalits. قال حفظه الله تعالى: أتدرون أنه إلى أهل قريب كان في المسجد الحرام أربعة محارم. Apakah kalian mengetahui bahwasanya di masa lampau ataupun di waktu yang belum terlalu jauh, bahwa dahulu pernah terjadi di Masjidil Haram ada empat mihrab. Ada empat mihrab. Kullu ashabi madhhabin yusalluna jama'atan wahdahum ma'a ahli madhhabihim bijiwaril Ka'bah. Kullu ashabi madhhab, ya, setiap pengikut madhhab melakukan salat jama'ah wahdahum, secara tersendiri, ma'a ahli madhhabihim, bersama dengan pengikut madhhab mereka, bijiwaril Ka'bah, di dekat Ka'bah. Jadi di situ, di setiap sudut ada empat mihrab di situ. Jadi masing-masing yang bermadhab Syafi'i ataupun Hambali, Hanafi, Maliki, masing-masing berada di dekat mihrab tersebut. Yang merasa Syafi'i, dia berada di dekat mihrab yang dianggap sebagai mihrab pengikutnya Syafi'i, dan demikian seterusnya. Hatta qayyadallahu man jama'ahu ala imamin wahidin wazala, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan seorang yang mengumpulkan mereka dengan satu imam, wazala, dan hilanglah mihrab-mihrab tersebut. Walillahil hamd. Wa hadzal madhhar as-sayyi. Dan ini pemandangan yang sangatlah jelek. Ya. Bayangkan kalau waktu salat, nah, masing-masing ada yang memimpin. Yang bermadzhab Syafi'i ada imamnya, bermadzhab Maliki ada imamnya, mazhab Hanbali ada imamnya, yang bermazhab Hanafi ada imamnya. Kemudian tiap-tiap pengikut berada di dekat ataupun di belakang mereka. Dan inilah yang kata beliau, ya, pemandangan yang sangat jelek. Hingga datang, alhamdulillah, raja di antara raja Arab Saudi, ya, menghilangkan mihrab-mihrab tersebut dan menjadikannya hanya satu imam saja, ya, subhanallah, jazakumullah khairan. Nah, maka ketika kaum muslimin berkelompok-kelompok seperti itu, maka tentu mereka akan semakin mudah untuk dipecah belah, semakin mudah untuk diadu domba. Tetapi dengan satu imam, ya, maka kaum muslimin akan menjadi satu kesatuan. Hadza kulluhu min ittiba'il madhahib wa ittiba'il ara'. Ini seluruhnya kenapa bisa terjadi seperti itu? Terbagi menjadi empat bagian, ya. Empat imam, empat mihrab, disebabkan karena mengikuti madhab. Fanatik, asabiyah, terhadap mazhab tertentu, wattiba'il ara, dan mengikuti ra'yu. Hatta sholata, atau hatta sholatu parrakuha, hingga masalah sholat, mereka juga berpecah belah di dalamnya. Sawar al-hanafi la yusalli wara al-hanbali, hingga jadilah orang-orang yang merasa dirinya bermadhab Hanafi, pengikutnya Abu Hanifah, la yusalli wara al-hanbali, mereka tidak mau sholat kecuali di belakangnya orang-orang Hanbali. Wal-hanbali la yusalli wara al-syafi, dan yang Hanbali tidak mau sholat di belakangnya orang-orang yang bermadhab Syafi'i. Wala yusalluna fi waqtin wahid, dan mereka tidak sholat di satu waktu. Hadha yusalli fi awalil waqti, ini yang satu sholat di awal waktu karena dia melihat dalam mazhabnya bahwa waktu yang paling bagus, paling afdal untuk dia sholat di awal waktu. Wa hadha fi akhiri, ya, dan ini di akhir, ya, di akhir waktu, karena dia berpendapat dalam mazhabnya bahwasanya yang paling afdal adalah di akhir waktu, khususnya masalah sholat subuh, ya. Nah, Lianna fulanan yara ta'khir as-shalah, karena si fulan atau madhab, satu mazhab tertentu melihat, berpendapat, dia melihat bolehnya, ya, ataupun afdalnya mengakhirkan salat. Wa fulan yara taqdimaha, dan yang si fulan, yang satu mazhab satu, berpendapat melihat bahwasanya yang paling afdal adalah salat di awal waktu, mendahulukan salat. Yuriduna ayyaradaw jami'an nas, mereka menginginkan untuk mengambil hati, menari ridhonya seluruh manusia. Nah, jadi yuriduna ayyaradaw jami'an nas. Wa hadha wajadnahu fi ba'dil biladil ukhra baqiyan ila al-an, dan ini masih kita dapati di sebagian negeri, negeri yang lain, masih tetap ada sampai sekarang. Sahih. Khususnya mereka yang ta'assub asabiyah terhadap orang-orang Hanafiyah di bagian India, Pakistan, Bangladesh khususnya. Sampai-sampai mereka mengharamkan pernikahan, ya, selain mazhab, yang berbeda mazhab. Orang-orang Hanafiyah tidak boleh menikah dengan, ya, orang-orang Syafi'iyah. Umpama ada wanitanya orang-orang Hanafiyah, tidak boleh laki-laki yang mazhab Syafi'i menikahi orang-orang yang mazhab Hanafiyah. Dan demikian seterusnya. Nah, di antara mereka kalau kita isyaratkan tangan menunjuk, pas ada orang Hanafiyah di samping kita, ya, tangan kita itu bisa di, apa namanya, ditekuk jari telunjuk, karena mereka tidak mau, ya. Atau tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka yang mengucapkan amin, ya, itu bisa dipukuli, digebukin kalau dia bilang amin, karena di antara mereka berpendapat bahwa tidak disyariatkan mengucapkan amin, ataupun tidak disyariatkan dalam salat bersedekah itu meletakkan apa, tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada ataupun di bawahnya. Ini yang boleh sebutkan bahwa masih ada di sebagian negeri dijumpai seperti itu. Nah, dan saat ini musuh-musuh Islam, ya, kemudian diikuti oleh orang yang jahil, berupaya menghembuskan, ya, fitnah-fitnah bahwa di sana ada mazhab Wahhabi, jadi tidak benar. Ya, nah, karena siapapun yang memperhatikan mazhabnya ataupun, ya, fikihnya Al-Imam Muhammad Abdul Wahab rahimahullah, maka dia akan melihat bahwasanya beliau banyak-banyak merajihkan, menguatkan pendapatnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ataupun banyak mempelajari kitab-kitabnya orang-orang Hanbal. Ya. Adapun masalah akidah, maka beliau banyak merujuk kepada kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahmatullah alaihi ajma'in. Beliau katakan wa hadza wajadnahu fi ba'd al-bilad al-ukhra bahkan ila al-an. Dan ini kita dapati pada sebagian negeri yang lain masih tetap ada sampai sekarang. Orang-orang yang ya, kalau kita dulu ya di masa kecil-kecil, di masa anak-anak kita ya. Nah, kadang ketika kita dapati orang-orang yang tidak kunut, langsung kita katakan, "Hai Muhammadiyah." Atau tidak mau barazanji, tidak mau baca-baca istilahnya. "Ayo Muhammadiyah." Tidak mau diajak berkawan. Bahkan biasa baku seram antara tarawih 20 dengan tarawih 8. Nah, wallahul musta'an. Maka wajib bagi kita untuk melihat dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian tentunya memperhatikan bagaimana para ulama ya memahaminya. Ya, jangan sampai kita bawakan dalil Quran Sunnah kita katakan, kita bacakan, tetapi ternyata mungkin itu hanya rayu kita semata, tidak ada para ulama yang mendahului kita. Maka ini berhati-hati. Jadi istata'ta alla tahukka ra'saka illa bisalaf fa'an. Kata Sufyan Ats-Tsauri, jika engkau mampu untuk tidak menggaruk-garuk kepalamu kecuali harus ada salaf yang mendahulumu memberikan contoh, maka lakukan. Ini saking apa? Tegasnya, artinya jangan sampai kita membuat-buat ucapan-ucapan baru, perkata-perkataan baru yang tidak ada para ulama yang ma'ruf dengan ilmunya yang mendahului kita mengucapkan atau ucapan seperti itu. Karena tidak satupun permasalahan ilmiah ini kecuali insya Allah akan ditemukan ya, telah dibahas oleh para ulama. Nah, maka jangan sampai ya kita membuat hal-hal yang baru. Ada masalah-masalah kekinian, masalah-masalah kontemporer, masalah-masalah besar yang berkaitan tentang umat. Ya Allah memerintahkan kita untuk merujuk kepada ahlul ilmi. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah. Jangan Anda membuat ucapan-ucapan tersendiri yang tidak didahului oleh para ulama. Qala hatta al-jum'ah la yusalluna fi waqtin wahid. Hingga pelaksanaan salat Jumat mereka tidak melaksanakannya di satu waktu. Ba'dhum la yusalliha illa 'inda al-'ashr. Sebagian dari mereka ini tidak melaksanakan salat Jumat kecuali mendekati waktu Ashar. Li'anna fulanan qala kadza wa kadza. Karena si fulan berkata seperti ini dan ini. Wa idza arada ahaduhum an yusalli mubakkiran, dhahaba yusalli ma'a fulan. Jika dia salah satu dari mereka hendak melaksanakan salat mubakkiran, artinya dia mau salat lebih awal, di awal waktu, dhahaba yusalli ma'a fulan, maka dia pergi salat bersama si fulan. Wa idza arada ahaduhum ay ta'akhkhara shalla ma'a fulan, jika dia ingin salah satu dari mereka ingin mengakhirkan ya salat mereka, maka dia mencari salat bersama dengan si fulan. Walakin indana walillahil hamd fi hadhihi albilad, akan tapi di negeri kita ini alhamdulillah, di sisi kita, di negeri kita ini maksudnya di Arab Saudi sana, fi dhilli hadhihi ad-da'wah, di bawah naungan dakwah ini al-mubarakah, dakwah yang mubarakah ini, dakwah ahlus sunnah ya, adu fil masjidil haram ila makanin alai ila makan alai salafus salih ya, maka kembalilah ya penduduk negeri tersebut, bahkan orang-orang yang datang untuk melaksanakan haji umrah ya, naam, kembali mereka kepada apa yang dahulu para salaf berada di atasnya. Nah, yusalluna jami'an fi waqtin wahid, mereka semuanya salat di satu waktu, wa khalfa imamin wahid, dan di belakang satu imam ya, semuanya salat di belakangnya Syekh Abdul Rahman As-Sulais hafizahullah, ataupun di belakangnya Syekh Su'ud Asy-Syuraib, atau di belakangnya Syekh Bandar Dalila ya, dan yang lainnya dari a'immatul haram ya, yang ma'ruf dengan hafalan-hafalan mereka, keilmuan mereka. Jazakumullahu khaira. Tapi dahulu pernah terjadi ya. Bahkan dahulu sebagian orang kalau mau pergi berhaji, dia berpesan, "Wahai fulan, jangan sampai kamu salah posisi. Kamu nanti sampai di sana, kalau pergi haji menghadap ke arah ini, karena di situ tempatnya orang-orang Asy-Syafi'i mazhab kita, orang Indonesia. Nah, dan adalah ya ayah saya, bapak saya, Allah yarham, beliau berangkat haji di sekitar tahun 1977 ataupun 79. Nah, dan biasa beliau bercerita ya kepada kami bahwasanya apa yang disebutkan oleh Syekh di sini seperti ini beliau dapatkan. Ya, beliau masih sempat ya dapatkan orang-orang seperti itu, fanatik, ya tidak mau sholat. Di belakangnya ya imam yang telah dipasang di Masjidil Haram, karena mereka menganggap itu orang-orang Wahabi. Nah, qala rahimahullahu ta'ala al-aslu tsalits, pembahasan yang ketiga kata beliau, ta'atu waliil amril muslim, mentaati waliul amr, itu maksudnya pemimpin kaum muslimin, ta'atu waliil amril muslim, ini bagian daripada asas dan pondasi akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ta'atu waliil amril muslim, wajibnya mentaati pemimpin ya kaum muslimin, li'annahu la yatimmu hadha al-ijtima' illa bi ta'ati waliil amri, karena tidak akan mungkin dapat terwujud persatuan ini ya kecuali dengan mentaati waliul amr, mentaati seorang pemimpin. Fala ijtima'a illa bi imamin, maka tidak ada persatuan kecuali dengan adanya imam, adanya pemimpin. Wala imamatin illa bi sam'in wa ta'ah, dan tidak ada namanya pemimpin ya kecuali dia didengar dan ditaati. Wa waliul amril muslim ja'alahu Allah rahmatan lil muslimin li iqamatil hudud, maka waliul amr, adanya pemimpin ya kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemimpin muslim tersebut sebagai rahmah, sebagai bentuk kasih sayang bagi kaum muslimin, li iqamatil hudud, untuk menegakkan hukum-hukum. Ya bayangkan kalau tidak ada pemimpin. Karena itu sebagian menukilkan al-zahir ucapannya al-imam al-mawardi rahmatullahi alaihi dari kalangan asy-syafi'iyah. Beliau mengatakan seandainya ada pemimpin yang memimpin selama 60 tahun ataupun 70 tahun di mana dalam kepemimpinannya dia zalim, maka itu masih lebih baik, masih lebih mending daripada tidak ada pemimpin dalam sehari semalam. Ya. Nah, karena apabila tidak ada pemimpin yang didengar dan lagi yang ditakuti, maka tentunya orang-orang yang jahat akan berbuat semaunya. Nah, jadi beliau mengatakan bahwasanya untuk mewujudkan persatuan yang diserukan dalam agama kita ini adalah dengan mentaati waliul amr, mentaati para penguasa muslim. Tidak akan mungkin dapat terwujud persatuan kecuali dengan adanya pemimpin, dan tidak ada yang namanya pemimpin kecuali dia harus didengar dan ditaati. Maka pemimpin muslim itu Allah jadikan sebagai rahmat bagi kaum muslimin, li iqamatil hudud, untuk menegakkan hukum-hukum. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wa nusratil mazlum min adh-dhalim, demikian pula untuk ya memberikan bantuan pertolongan terhadap orang-orang yang dizalimi dari orang-orang yang berbuat zalim. Wa hifdzil amn, dan juga adanya pemimpin adalah untuk menjaga stabilitas keamanan. Wa hifdzil amn. Nah, keamanan adalah bentuk karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin dapat terwujud rasa aman kecuali dengan adanya seorang pemimpin yang didengar dan ditaati. متعاطف. هذا من رحمة الله, هذا من رحمة الله عز وجل. إني adalah di antara bentuk rahmat Allah عز وجل, ya, dengan adanya pemimpin tersebut. والصحابة لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفنوه حتى بايعوا إمامهم, dan para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam radhiyallahu anhum ajma'in, pada saat Nabi alaihi salatu wasalam meninggal dunia, tidaklah mereka menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta bay'u imamahum, sampai mereka telah membaiat, mengangkat pemimpin mereka. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak Nabi alaihi salatu wasalam dikuburkan kecuali sudah ada penggantinya beliau yang memimpin kaum muslimin, sehingga persatuan kaum muslimin tetap terjaga, ya, sehingga wibawa, ya, kaum muslimin tetap terjaga, sehingga musuh-musuh masih gentar karena masih ada pemimpin. Karena itu segala macam bentuk upaya, ya, untuk merongrong seorang pemimpin, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, adalah naam dalam dakwah Ahlus Sunnah, ya, Ahlus Sunnah sangat menentang yang namanya perkara-perkara seperti itu, baik dalam bentuk demonstrasi, ya, ataupun mungkin dalam bentuk ucapan-ucapan yang ditulis, ya, karena awalnya seperti itu, dalam bentuk ucapan-ucapan-ucapan, akhirnya terjadi pemberontakan waliyadzubillah. Jika terjadi pemberontakan, maka sudah tidak ada lagi rasa aman. Di waktu malam takut gerombolan DITI, di waktu siang takut tentara dari kota, tidak ada rasa aman. Kalau dipanen di waktu siang dicurigai sama gerombolan bahwa dia membantu tentara dari kota, dalam ini pemerintah maksudnya, dipanen di waktu malam, ya, khawatir diketahui tentara dari kota, dikiranya membantu, ya, nah, orang gerombolan di hutan sana yang mau memberontak, apa ini, tidak ada rasa aman, ya, sehingga betapa banyak orang-orang meninggalkan kampungnya, negerinya untuk menyelamatkan diri. Kenapa? Karena ada upaya kudeta. Kapan ada perkara seperti ini, maka waliyadzubillah, ya, tidak ada lagi rasa aman. Liannahum, karena sesungguhnya mereka itu para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, yakhshawna minal ikhtilafi wa minal fitnah, mereka khawatir terhadap perselisihan, mereka khawatir fitnah. Liannahum ya'rifuna annahu la yasluh ay'ishu wala laylatan wahidatan bidun imami, karena mereka mengetahui bahwasanya tidaklah pantas, tidaklah akan cocok untuk, ya, mereka hidup walaupun hanya semalam saja tanpa ada pemimpin. Tidak akan mungkin orang dapat hidup dengan nyenyak, dapat tidur dengan nyenyak, ya, makan dengan lahap, kecuali ada rasa aman. Dan rasa aman itu tidak akan mungkin dapat terwujud kecuali dengan adanya seorang ini. Lianna hadza min daruriyatid din, karena sesungguhnya perkara ini, adanya imam, adanya pemimpin, adanya rasa aman, adalah merupakan perkara-perkara darurat dalam agama ini, ya. Adalah suatu kemestian dalam agama. Tidak akan mungkin kita dapat khusyuk salat, mau keluar ke masjid, kecuali dengan adanya rasa. Tapi kalau ada suara senjata-senjata, ada suara bom di sana sini, ya, ada para petugas yang setiap orang diperiksa, dicurigai, ya, maka siapa tentu akan bisa keluar untuk melakukan sholat jamaah? Siapa mau keluar ke pasar, ke tempat kerja mereka? Ya, tidak ada rasa aman. Wala yumkinu an yakuna hadha illa bis-sam'i wat-ta'ati wa lil amri, dan tidak akan mungkin semua ini dapat terwujud, ya, kecuali dengan mendengarkan dan mentaati waliul amr, pemimpin. Walihadha yaqulu jalla wa ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan ulil amri minkum, para penguasa di antara kalian. Maksud dalam ulil amri di sini adalah para ulama yang ada di antara kalian. Ba'da taati Allah wa taati rasulih. Setelah ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya, labudda min taati ulil amri, maka mesti, tidak boleh tidak harus adanya ketaatan kepada para penguasa. Wa qawluhu minkum ay min al-muslimin yadalla ala anna yushtaratu fi ulil amri ay yakuna muslima. Ay minkum, ay dari kalangan kalian, ay kaum muslimin. Dan ini menunjukkan bahwa dipersyaratkan para pemimpin itu harus dari kalangan kaum muslimin. Wallahu a'lam.